warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan, fa in qala qailun, bila ada yang bertanya, fa aina ad-dalalah ala annahum huwilu ila qiblatin ba'da qiblah. Mana dalilnya? Mana buktinya bahwa mereka dipalingkan dari satu kiblat ke satu kiblat yang lain? Artinya dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Fa fi qaulillah, maka jawabannya adalah dalam firman Allah, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 142. Allah berfirman, nanti orang-orang yang bodoh, ya kalau tidak berilmu, artinya bicara tapi tak punya ilmu dan bersetegang pula, itu namanya disebut dengan safih. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wa khairum ijabati safih sukutu. Orang yang safih itu tidak perlu dijawab. Artinya dia tidak berilmu tapi seperti orang berilmu. Orang-orang ahli kitab disebut dengan sufaha karena apa? Mereka hendak mengajar Allah pula tentang agama ini. Maka disebut dengan Allah sebut dengan sufaha. Bukan mereka itu bukan orang tidak intelektual, tetapi tidak sadar Allah memerintahkan mereka mengkritisi. Seperti para liberal sekarang ini cocok kalau disebut dengan para sufaha. Makanya menolak atau mengkanter mereka sebenarnya juga tidak diperlukan kalau bukan karena pemikirannya terlanjur menyebar di kalangan para mahasiswa kita. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang tidak berilmu tetapi seperti berilmu. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia itu berkata, ma wallahum, apa yang membuat mereka berpaling, an qiblatihim allati kanu 'alaiha, dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya. Di saat menghadap dicemooh pula, ya, di saat Nabi menghadap ke Baitul Maqdis mereka cemooh, mereka olok-olokkan. Setelah dipindahkan mereka bilang, apa pula, kenapa berpindah? Inilah dasar orang hasad. Orang hasad ini dikasih enggak enak, tidak dikasih juga lebih tidak nyaman. Iya, disuruh jadi atasan juga tidak ini, disuruh jadi bawahan juga tidak taat. Inilah orang-orang hasad itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Jadi di saat Nabi masih menghadap Baitul Maqdis mereka olok-olokkan. Di saat Nabi diperintah Allah, Allah kabulkan doanya menghadap ke Baitullahil Haram di Makkah, mereka memprotes pula. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Jawabannya gampang, hai Muhammad. Allah lah yang memiliki timur dan barat. Nah, Allah hadapkan ke manapun terserah. Allah yang memilikinya. Allah lah yang menciptakan timur dan barat ini. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Tetapi Allah memberi hidayah siapa yang dikehendaki kepada jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Ya, memang yang dapat hidayah itu orang yang Allah kehendaki. Nah, oleh sebab itu pandai-pandai ngambil muka supaya Allah menghendaki kita dapat hidayah. Dipanggilnya ke rumah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, datang segera. Ya Allah, aku datang. Ya Allah, aku datang. Tolong perhatikan saya. Nah, kalau setiap saat dilihatnya kita, setiap waktu dilihat perhatikannya kita, maka Allah insya Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Tapi kalau tidak pernah nampak, di bab salat tidak juga nampak, di pintu puasa sering tidak hadir, apalagi pak pintu sedekah tidak pernah pula muncul. Bab apa lagi? Membantu orang pantang pula. Usuk apa namanya? Tulang usuk panjang gitu. Berat membantu orang dan sebagainya. Nah kalau demikian, gimana Allah memberi hidayah jaya kepada kita? Jadi kita harus berusaha mengambil muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Qur'an. Kalau ada yang menanya, betul enggak Nabi dipindahkan dari satu kiblat? Betul. Di sini ayat mengisahkan bahwa orang-orang dungu itu memprotes kenapa Nabi pindah dari satu kiblat ke satu kiblat. Berarti ada perpindahan kiblat. Ini dalilnya. Artinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin membuktikan ini datanya. Ini buktinya bahwa Nabi pernah menghadap ke Baitul Maqdis dan pindah ke Baitullahi Al-Haram. Qala Malik, maksudnya haddatsana Malik. Malik menyampaikan hadis kepada Malik adalah salah satu dari imam mazhab yang empat yang juga sekaligus merupakan guru besarnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Maka tidak wajar hari ini pengikut Syafi'i dengan pengikut Malik berkelahi. Gurunya ke berkawan. Gurunya saling memberi, saling menghormati. Maka muridnya juga harus saling menghormati. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin. Bahwa perbedaan pendapat, asal semuanya tajarrud lil haq, betul-betul mencari kebenaran dengan dalilnya, bukan berdalih untuk membela menegakkan benang basah, itu tidak mengeluarkan dari manhaj. Walaupun tidak sepakat satu masalah pun. Kecuali orang yang melegalkan yang tidak sunnah dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan tidak sunnah, ya ini memang lain metodenya. Tapi kalau menegakkan sunnah dan memahaminya, nah terjadi perbedaan di antara memahaminya. Ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini sunat, itu tidak mengeluarkan dari manhaj as-salafu as-salih rahmatullahi alaihim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis ini dari Malik an Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar Al-Makki an Ibn Umar, semuanya thiqah, dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman qala, dia berkata, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Malik bin Anas. Qala bainama an-nasu bi Quba, di saat orang waktu itu sedang salat di Quba, fi salati subhi, waktu salat subuh. Iz ja'ahum atin, datang kepada mereka utusan. Faqala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini, malam ini turunkan kepadanya Al-Qur'an. Apa isinya? Waqad umira ay yastaqbila al-qiblah. Beliau diperintahkan menghadap ke kiblat. Berarti kiblat ini dah ma'ruf nih bagi mereka, yaitu Baitullahil Haram. Fastaqbiluha, maka menghadaplah kepadanya. Wa kanat wujuhum ila Syam, waktu itu mereka menghadap ke Syam. Syam itu nama besarnya Baitul Maqdis itu. Syam itu meliputi Suriah, meliputi Palestina, meliputi Lebanon, meliputi Jordan, ini masuk kawasan Syam. Nah, fastaqbiluha, maka menghadap. Wa kanat wujuhum nahwa ila Syam, waktu itu mereka menghadap ke Syam, yaitu ke Baitul Maqdis. Fastadaru ila al-Ka'bah, maka waktu itu mereka langsung menghadap ke Ka'bah. Ini juga diambil hukum oleh dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwa di saat kita salat ternyata kiblat kita salah, setelah kita berusaha sebelumnya mencari kiblat yang benar ternyata salah, maka boleh berpindah kiblat tanpa membatalkan salat. Atau di saat kita salah mengambil posisi dalam saf, ini kadang-kadang sering kita temukan kaum muslimin ya, mungkin karena tidak belajar ya, mengisi saf dari ujung kanan dulu ya. Memang ini yang kita pelajari dulu Bu ya, bahwa saf diisi di sebelah kanan dulu. Ini salah dalam menafsirkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri menurut hemat saya. Kenapa hadis Abu Sa'id itu, sahabat itu suka di saf yang sebelah kanan karena Nabi alaihi salatu wasallam sering selesai salat menghadap ke arah kanan. Ini posisi menghadap setelah salat itu sebenarnya ada tiga tuntunan dan semuanya sunnah. Mungkin karena kita ini jarang melihatnya, mungkin dianggap nanti tidak sunnah. pertama menghadap aqbala biwajhihi, yaitu menghadap langsung ke jamaah. Ada yang menghadap aqbala alal yamin ila yaminihi, dia menghadap ke sebelah kanan, berarti kanannya sebelah kanannya jemaah, sebelah kirinya kiblat, dan kadang-kadang beliau menghadap ke sebelah kiri, yaitu sebelah kirinya jemaah, sebelah kanannya kiblat, itu semuanya sunnah. Yang tidak sunnah wallahu alam adalah tetap menghadap kiblat tanpa menghadap ke jemaah. Mana yang kodok dibuat? Hah? Ya, karena memang ada pula keyakinan yang salah dari sebagian, sebelum selesai imam berdoa itu wajib ikut imam. Itulah kesalahan. Makanya salah satu hikmah yang disebut oleh para ulama, di antaranya Ibnu Battal, ketika mensyarah hadis tadi, maksudnya supaya jemaah yakin Nabi sudah selesai salat. Kalau sudah selesai salat, berarti tidak boleh berpisah dengan imam. Sudah boleh berpisah dengan imam. Kalau masih menghadap kiblat imamnya, nanti jemaah berkeyakinan masih dalam keadaan solat. Nah, sunnah ini harus dihidupkan lagi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis Abu Sa'id ini memang sahabat mengisi sebelah kanan, bukan artinya mengisi sebelah kanan dulu. Buktinya ketika jemaah 2-3 orang, sebelah kanan sana diisinya. Hah? Enggak jumpa nanti jemaah sama imam. Jadi yang diisi adalah yang dekat dengan imam dulu. Thumma dana minal imam, kemudian dia mendekati imam. Jadi posisi imam itu di tengah. Jadi sekali lagi, baik yang hadir maupun yang mendengarkan kita, jangan isi di sebelah kanan dulu, tapi isi yang dekat dengan di belakang imam. Nah, kalau sempat salah nanti diisi sebelah kanan. Nah, ada yang ingatkan, Pak, pertama apa ikut sab. Nah, gimana caranya nih? Kalau masjid ini sepanjang ini, hah? Di jalan terus miring. Karena hadis ini hadis Abu Bakar radhiyallahu taala, dia pernah ruku di belakang kemudian berlari menuju ke sam. Dia kenapa ruku? Karena ingin dapat rakaat itu. Karena siapa yang ruku bersama imam dapat satu rakaat. Nah, kenapa dia berlari ke sam? Karena tidak boleh solat sendirian di belakang sam. Maka boleh melakukan gerakan sebanyak apapun selama berkepentingan dengan solat. Jadi inilah, kalau masih berkepentingan dengan solat, misalnya anggaplah misalnya kita solat sebelah kanan, tiba-tiba 5 orang sebelah kiri kita batal wudhu serentak, misalnya ini, memang tidak pernah terjadi ini. Misalnya, berarti jarak kita jauh tuh, berapa langkah? Minimal 5 langkah, maka harus merapatkan ke sebelah kanan dan juga yang sebelah kiri. Bila yang sebelah kanannya batal wudunya, dia harus merapatkan ke sebelah kanan. Jangan bertahan aja, tidak boleh bergerak dalam solat. Kalau ragu juga tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, langkah dulu 3 kali berhenti, habis semua langkah lagi. Kan ada juga solusinya, macam gerak baris berbaris kan 3 juga kan, 3 juga gerakan itu. Ini kalau mungkin diambil dari solat juga barangkali ya, teori itu tidak boleh lebih dari 3 ya, gitu ya. Belok kanan kan 3 itu apanya nih, cara bergeraknya. Kalau saya enggak lupa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kembali kepada apa? Bila ada orang yang menegur kita ternyata kiblat kita salah, tidak perlu membatalkan solat ini yang. Kenapa? Karena dia solat pertamanya itu sudah syar'i. Walaupun dia sudah berusaha mencari. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah. Ini di antara dalil yang diambil oleh mazhab Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Qala Malik an Yahya bin Sa'id, diriwayatkan oleh Malik dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, an Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, masyhur semuanya ini. Annahu kana yaqul, dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 16 syahran, selama 16 bulan, nahwa Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis, thumma huwilatil qiblatu qabla Badrin bi syahrain, kemudian dipindahkan kiblat selama 2 bulan menjelang perang Badar. Naam. Qala wal istidlalu bil kitabi, ini masuk pada bagian salat khauf, nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada ma tayassar, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu dan berusaha mengamalkannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awdanina. Allahumma waffiq a'immatana wa ulata amurina lil 'amali bi kitabik wa hubbi sunnati nabiyyika ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' waz zina waz zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma asqina, Allahumma asqina, اللهم اسقنا سقي رحمة ولا عذاب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.